berdebar, deras tanah mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu mengatakannya padamu. Berdebar hati darah mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan ku merayu, apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan kaku memandang dirimu. Berdebar hati, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu mengatakannya. Berdebar hati, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar.